Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, a'azzani wa azdaqumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-190. Ya. Naam. Yang mana ayat yang ke-190 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang ada, terdapat di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tentunya manusia tidak bisa mencontoh dan mengikutinya. Mulai dari adanya malam dan siang silih berganti, tidak pernah tabrakan. Begitu datang siang, hilang malam. Sebaliknya, begitu datang malam, hilang siang. Silih berganti secara teratur, rapi, tersusun. Kemudian bintang-bintang di langit antum saksikan sebagai apa? Hiasan. Ditata rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat barakallahu fikum, qala Allah taala, Allah taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Perhatikan baik-baik, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta perbedaan malam dan siang, sungguh di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah taala bagi orang-orang yang memiliki mata hati, bagi orang-orang yang berpikir, merenungi, kemudian juga tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya mereka tahu bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Tidak bisa kita mencontoh atau mengikutinya. Coba bayangkan, malam tiba-tiba hilang ketika datang siang. Siang tiba-tiba hilang ketika datang malam. Matahari dan bulan bisa dikatakan tidak pernah tabrakan. Kemudian cahaya bulan dengan cahaya matahari lain. Coba bayangkan. Cahaya bulan sinarnya Masya Allah, sampai kemana-mana dalam keadaan kalau kita memandang tidak silau, ya enggak. Tapi kalau cahaya matahari memang menerangi dan juga luas cahayanya, namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan kalau seandainya kita memandang secara langsung silau atau yang semisalnya. Itu semuanya tentunya adalah tanda-tanda yang besar bagi barakallahu fikum kemampuan Allah Subhanahu wa taala, qudratillah jalla wa ala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atsabahumullah, perhatikan baik-baik tafsirannya itu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi ala ghairi misalin sabiq. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi yang tidak ada contohnya sebelumnya. Coba, apakah ada sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi kemudian ada yang bisa menciptakan langit dan bumi? Enggak ada. Satu pun enggak ada. Langit yang seluas ini yang disaksikan ada tiangnya atau tidak? Nah, barakallahu fikum. Naam. Kalau seandainya kita bayangkan, kok bisa? Kenapa tidak jatuh? Kenapa tidak roboh? Padahal antum saksikan seakan-akan tidak bertiang. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Kemudian bumi yang seluas ini, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai bumi itu bulat ataukah hamparan, kesimpulannya dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tanpa panjang lebar bumi itu bulat. Cuman karena besarnya bumi ini, bulatan tersebut nampak hamparan. Paham ya? Karena besar sekali bumi ini ya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun ada yang mengatakan hamparan tidak bulat, memang ada perselisihan. Namun perselisihan di situ tidak sampai mengeluarkan seorang dari ahli sunnah. Paham ya? Perselisihan yang bisa dikatakan apa? Perselisihan mengenai bumi. Nah, barakallahu fikum. Mohon salah ya. Nah, cuman kesimpulannya yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bagus sekali. Bumi itu memang bulat karena luasnya bumi ini sehingga bulatan nampak hamparan. Apa maksudnya itu ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Wa fi ta'aqubil lail wan nahar. dan juga di dalam ta'aqub silih bergantinya malam dan siang. Ta'aqub itu silih berganti. Nah, barakallahu fikum. Nah, beriringannya malam dan siang silih berganti. Antum saksikan, enggak pernah tabrakan, ya enggak? Enggak pernah jadi satu malam dan siang gitu. Pernah atau tidak? Enggak pernah. Hatta walaupun siang kemudian mendung, atau awan hitam misalkan, itu pun bukan, tidak dikatakan malam, gelap. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, tidak setiap yang gelap itu malam. Paham ya? Nah, walaupun kalau malam bisa dikatakan gelap, tapi tidak setiap yang gelap itu malam. Paham ya? Contohnya apa? Di jalan gua bisa siang hari, gelap juga dalamnya. Kalau tidak ada cahaya misalkan. Sekarang misalkan mau turun hujan, terkadang mendung, awan hitam, gelap atau enggak? Gelap, tapi enggak dikatakan malam. Nah, masya Allah, kita lihat di sini. Waqtilafihi matulan wa qisara. Dan juga perbedaan keduanya, yaitu malam dan siang mengenai panjang dan pendeknya. Terkadang ada kalanya malamnya panjang, siangnya pendek, iya enggak? Terkadang siangnya panjang, malamnya pendek. Ketika puasa di bulan Ramadan, yang antum rasakan mana yang panjang? Siang. Cuma terkadang ada juga rasanya itu malam yang panjang. Iya enggak? Nah, seperti itu menunjukkan bahwasanya enam keajaiban dan juga keistimewaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La dalailah wa barahina 'azimah 'ala wahdaniyyatillah li ashabil 'uqul as-salimah. Sungguh di dalamnya itu terdapat tanda-tanda dan bukti-bukti yang sangat agung yang menunjukkan apa? Keesaan Allah Subhanahu wa taala nah, terhadap apa? Bagi orang-orang yang memiliki akal yang selamat. Jadi akal yang selamat akan bisa menyaksikan, bisa memperhatikan, bisa merenungi. Tapi kalau akalnya rusak, walayyadzubillah, tentunya tidak bisa. Mohon salah ya. Karena akal yang selamat adalah akal yang bagaimana? Sudah kita lewati dulu ya. Nah, barakallahu fikum. Akal yang selamat itu akal yang nah, dia tunduk dengan dalil. Paham ya? Bukan dalil diakal-akalin, bukan. Tapi kalau akal berseberangan dengan dalil, justru akal itu bagaimana caranya tunduk dengan dalil. Itu akal yang selamat. Paham ya? Jangan sampai dalil justru malah kita akal-akalin sehingga menang akalnya daripada dalilnya. Jangan, barakallahu fikum. Nah, kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-191. Masih sambungan ya, sambungan daripada ayat sebelumnya mengenai nam barakallahu fikum keberadaan dan sifat-sifat orang-orang yang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'adzaban nar." Artinya, orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah kunci apa? Kunci keberuntungan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah taala sebanyak-banyaknya, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ayat yang sudah kami sebutkan berkali-kali mengenai keadaan orang-orang yang tidak pernah mengingat Allah Ta'ala, gak mau berpikir kepada Allah Ta'ala, nanti dari kiamat dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta. Bayangkan, di dunianya masih bisa melihat, mata itu ada, cuman karena di dunia dia tidak mau ingat kepada Allah Ta'ala, tidak mau berpikir kepada Allah Ta'ala, tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa'aliyatubillah. Padahal Allah Ta'ala sudah mengatakan fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat pada kalian. Bayangkan, sudah dikasih ultimatum peringatan dan juga nasihat, ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pada kalian. Washkuruni wala takfurun. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Nah, barakallahu fikum. Ancamannya dalam surat apa? Kemarin dalam surat Thaha ya. Nah, barakallahu fikum, yaitu Allah Ta'ala mengatakan وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah Ta'ala, niscaya dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Hatta kita di dunia ini, kalau kita berpaling dari mengingat Allah Ta'ala, tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, hati itu sempit rasanya. kurang terus dengan dunia yang kita miliki. Paham ya? Kurang terus dengan harta yang kita miliki. Tapi kalau kita ingat kepada Allah Ta'ala, bersyukur dengan sesuatu yang sedikit tapi barokah, insyaallah bi'idznillah hati itu tenang. Bayangkan ini. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sungguh dia akan mendapatkan ma'isyah, kehidupan dzanka yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia nanti dari kiamat dalam keadaan buta. Bayangkan. Dalam keadaan apa? Buta. Akhirnya orang tadi berkata, qala gitu ya. Naam rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira? Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat di dunia? Bayangkan ini, penyesalan. Penyesalan datang di akhir barakallahu fikum, bukan di awal. Di awal mungkin orang tenang-tenang, santai, enggak ingat, tapi kalau sudah menyesal di akhir enggak ada manfaatnya. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira? Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat? Naam qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa, gitu ya. Nah, barakallahu fikum, Allah Ta'ala mengatakan demikianlah ketika datang ayat-ayat kami di hadapan kalian, kalian lupakan. Maka kalian pada hari ini pun kami tinggalkan. Tunsa di situ tinggalkan. Karena Allah Ta'ala tidak memiliki sifat lupa, ingatkan ya. Jadi kalau ada nisyan, lafaz nisyan itu artinya lupa aslinya. Cuman sudah kita lewati, nisyan memiliki berapa makna? Dua makna. Nisyan yang artinya lupa, zuhulul akal, hilangnya akal, ini kalau manusia. Apa maksudnya ya? Tapi kalau nisyan dinisbahkan kepada Allah Ta'ala artinya apa? At-tark, meninggalkan. Jadi wa kadzalikal yauma tunsa, bukan dan seperti itulah pada hari ini kalian aku lupakan, bukan itu. Tapi apa? Tunsa di sini? Nah, ditinggalkan. Paham ya? Ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Tapi Khalid ada sakit mereka semuanya. Naam. Dari sini. Barakallahu fikum. Jadi ingat-ingat ya, nisyan ada dua makna ya. Nisyan maknanya apa dan apa tadi? Lupa dan meninggalkan. Kalau nisyan dinisbahkan kepada Allah Ta'ala artinya apa? Atar, meninggalkan. Nisyan kalau dinisbahkan kepada manusia, duhulul akal, hilangnya akal, lupa. Maha Allah ya. Jadi enggak ada Allah Ta'ala itu lupa, enggak ada. Wa makana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidaklah lupa. Ingat baik-baik itu ya. Nah, jangan sampai na barakallahu fikum kita keliru dalam memaknakan dan juga mengartikan. Allahu musta'an. Dari sini wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan mereka memikirkan, mentadabburi, merenungi tentang penciptaan langit dan bumi. Mentadabburi, merenungi nam di dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan ini dengan batil. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, jauhkanlah kami dari apa? Jagalah kami dari api neraka. Maksudnya bagaimana? Hindarkanlah. Paham ya? Karena ini permintaan yang sangat terpuji yang dan juga sangat besar adalah meminta agar kita dijauhkan dari api neraka. Oleh karena itu doa yang sering Rasulullah ulang-ulang diantaranya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, nah berikanlah kepada kami di hidupan dunia ini hasanah, kebaikan. Nah, hasanah kebaikan diantaranya istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah, kebaikan di dalam rumah tangga, itu semua kebaikan. Kemudian meminta di akhirat juga mendapatkan apa? Kebaikan. Dan jagalah kami, jauhkanlah kami dari azab neraka. Nah, perhatian baik-baik ya. Na'am barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya kita hendaknya senantiasa ketika berdoa jangan lupa ini. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Pendek, simple. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu surga dan aku berlindung kepada-Mu dari api neraka. Ngeri sekali barakallahu fikum, sudah kita lewati dalam pelajaran ad-durusul muhimmah li'amatil ummah, bagaimana neraka jahannam bertingkat-tingkat, namanya pun macam-macam. Paham ya? Intinya neraka jahannam sangat mengerikan sekali barakallahu fikum. Na'am. Kalau seandainya batu dilemparkan mulai dari awal, paham ya? Dari atas sampai ke kerak paling bawah, sab'una kharifah, 70 tahun. Ngeri atau tidak, coba bayangkan. Ngeri sekali. Azab yang paling ringan adalah azab yang ditimpakan kepada paman Rasulullah SAW, Abu Talib, yaitu apa? berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Paham ya? Dalam riwayat yang lain, memakai kedua sandal, kemudian sandal tersebut terbuat dari api neraka hingga otaknya mendidih. Ngeri barakallahu fikum. Paling ringan padahal. Yang paling ringannya kayak gitu. Apakah antum mau mencoba? Jangan. Paham ya? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung. Nam Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ini jangan lupa dibaca ketika berdoa. Pendek kan, mudah. Nah, barakallahu fikum. Kalau mau dijamak berarti Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum, agar kita senantiasa dilindungi. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah alladziina yadhkuruna Allah fi jami' ahwalihim. Itu orang-orang yang mereka mengingat kepada Allah taala pada seluruh keadaan mereka, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk serta dalam keadaan berbaring. Bayangkan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yatadabbaruna fil khalqis samawati wal ard, dalam keadaan mereka merenungi, tadabbur terhadap penciptaan langit dan bumi. Inilah yang namanya apa? Orang yang ingat terhadap apa? Nah, barakallahu fi nikmat Allah Subhanahu wa taala, tadabbur. Al-Qur'an adalah kalamullah jalla wa ala. Diperintahkan kita agar tadabbur. Terkadang kalau ada waktu luang, misalkan antum baca kemudian lihat terjemahannya, tadabbur, merenungi makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, enggak masalah. Karena tadabbur itu pentingnya apa? Semakin menambah rasa iman kita kepada Allah taala. Paham itu ya? Oleh karena itu Allah taala mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau tadabbur terhadap Al-Qur'an, apakah hati-hati mereka sudah terbelenggu, sudah tergembok, terkunci? Nah, tadabbur barakallahu fikum. Nah, terkadang dibutuhkan seperti itu untuk semakin apa? Memotivasi diri kita agar semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Qailin, seraya mereka berkata, "Ya Rabbana, wahai Rabb kami, ma awjadta hadzal khalqa abatha." Tidaklah engkau mewujudkan makhluk ini dalam keadaan sia-sia. Bayangkan, semua yang engkau telah wujudkan itu tidak ada sia-sianya. Tanya, mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, semuanya diciptakan ada hikmahnya enggak? Ada hikmahnya. Coba kalau seandainya antum atau kita diciptakan dalam keadaan enggak ada hewan-hewan yang lainnya, kira-kira bagaimana kira-kira? Hikmahnya bisa dikatakan kurang. Tanya, mau berkorban enggak ada hewan, ya enggak? Antum mau makan ayam enggak ada ayam. Paham ya? Contohnya, kalau seandainya benar-benar gak ada hewan sama sekali. Paham ya? Bahkan kita sendiri, manusia ini butuh hewan gak? Butuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu, nah, di balik penciptaan tersebut tidak sia-sia. Mulai hewan dengan hewan yang lainnya, terkadang saling apa? Saling tahun kerjasama antara hewan dengan hewan yang lainnya. Paham ya? Itu hewan padahal. Coba anda saksikan semut. Semut itu kalau makanannya besar, gak mungkin dia bawa sendiri. Dia manggil teman-temannya dulu. Walaupun kita enggak paham bahasanya, secara mafhumnya itu loh ya. Manggil teman-temannya, akhirnya dibawa bareng-bareng. Makanan yang sebesar itu. Nanti dimakan bareng-bareng juga. Itu semut. Kemudian permisalan yang mungkin atau pernah dapatkan di sekolah-sekolah dulu, burung jalak dengan hewan kerbau. Contohnya aja. Burung jalak itu mencari makan. Mencari apa? Dia ada kutu-kutu. Kutu-kutu. Nah, kerbau terkadang banyak kutunya di bagian kepalanya atau badannya. Nah, burung jalak hinggap di situ, mencari kutu, makan kutu. Kerbau dapat untung dia, karena apa? Hilang gatal-gatalnya dengan dimakan kutu-kutunya tadi itu. Kemudian burung jalannya apa? Kenyang, dapat makan dari kutu-kutu tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu ciptaan Allah Ta'ala yang sangat luar biasa. Kalau kita pahami satu persatu, renungi, terkadang menjumpai keajaiban. Sekarang muslim apa? Sekarang musim hujan ini, hewan yang kalau malam banyak sekali gerombol itu apa? Laron. Itu antum tahu enggak kemana arahnya itu? Nah, barakallahu fikum, wallah alam, ini tajrubah ya, ada yang saksikan langsung. Itu nanti kembali ke rumput. Paham ya? Menjadi rumput. Paham ya? Hewan laron itu kalau sudah lepas sayap-sayapnya itu antum saksikan, berbondong-bondong, berpasang-pasangan dia. Kemudian sembunyi di bawah-bawah, nah, barakallahu fikum, bebatuan biasanya. Biasanya kalau sudah lama, dia nanti di situ akan tumbuh semacam rumput. Nah, barakallahu fikum, pernah ada yang menyaksikan dicabut rumput itu, ternyata apa? Sudah, nah, barakallahu fikum, kaki-kakinya itu menjadi akarnya, paham ya? Kemudian badannya itu dia sudah tumbuh, mulai tumbuh daunnya. Paham ya? Tumbuh rumput tadi itu. Nah, wallah alam, cuman tajrubahnya kemungkinan besar seperti itu. Paham ya? Itu keajaiban yang luar biasa. Coba datang dari mana laron coba? Dari dalam tanah kan? Nah, kemudian kembali lagi ke situ. Paham ya? Posisinya apa? Kadang kalau antum cari enggak ketemu lagi kemana. Tapi di tempat dia sembunyi itu tiba-tiba tumbuh apa rumput. Nah, masya Allah, itu keajaiban yang luar biasa. Nah, barakallahu fikum, tapi kalau enggak ada waktu enggak perlu merenungi ya, cuman banyak yang nyaksikan itu ya, banyak nyaksikan. Nah, hewan-hewan laron itu seperti itu. Allahumma musta'an. Itu baru hewannya. Tumbuh-tumbuhannya juga tentunya banyak sekali keajaiban. Apalagi manusia tentunya apa? Sebaik-baik ciptaan, ya kan? Fi ahsani takwimin. Diciptakan dalam keadaan postur yang paling indah, paling bagus. Disyukuri barakallahu fikum. Na'am. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Fa anta munazzahun 'an dzalik, maka engkau ya Allah disucikan dari itu semuanya. Maksudnya disucikan dari menciptakan dengan sia-sia. Fasrif 'anna 'adzaban nar, palingkanlah dari kami adab neraka. Palingkanlah dari kami adab api neraka. Hingga Rasulullah mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Artinya apa? Jagalah diri dari kalian dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Dengan kurma. Maksudnya bagaimana? Secuil kurma antum sedekahkan itu bisa mengentaskan diri dari api neraka, bayangkan. Apalagi kalau utuh, apalagi kalau besar. Maksudnya ya, maksudnya itu dengan cara sedekah pun bisa mengentaskan diri dari api neraka dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita lihat barakallahu fikum ayat yang berikutnya, biar sekalian sampai di bawah itu ya, karena ini sudah mendekati nah akhir-akhir surat Ali Imran, nanti semoga bisa masuk ke surat An-Nisa pada pertemuan yang akan datang bismillah. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini. Qala Allah taala, Allah taala berfirman ayat yang ke-192. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau apabila memasukkan orang ke dalam neraka, sungguh engkau telah menghinanya dan juga merendahkan dia. Memang benar. Termasuk kehinaan rendahnya seorang hamba Allah telah masukkan dalam api neraka. Allahumma musta'an. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong. Tidak ada bagi orang-orang zalim nah barakallahu fikum seorang penolong. Zalim di sini masuk dalam kategori kesyirikan juga masuk, musyrikin maksudnya. Nah barakallahu fikum, atau zalim-zalim yang lainnya. Karena sudah kita lewat itu kezaliman terbagi menjadi berapa? Tiga. Kezaliman terbagi menjadi berapa? Tiga. Bisa menyebutkan? Kezaliman terbagi menjadi tiga. Apa aja, Akh Yusuf? Zalimnya seorang hamba terhadap Rabbnya. Kedua, zalim seorang hamba kepada manusia atau pada hamba yang lainnya. Zalim seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Yang paling besar, paling parah, yang mana? Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kesyirikan. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan termasuk apa? Kedzaliman yang sangat besar. Qala al-mufassiruna tabahumullah, ya rabbana najjina minan nar, wahai rabb kami selamatkanlah kami dari api neraka. Fa innaka ya Allah, karena sesungguhnya engkau ya Allah, man tudkhilhun nar bidunubihi faqad faddahtahu wa ahantahu. Karena sesungguhnya ya Allah, apabila engkau masukkan orang ke dalam api neraka dengan sebab dosa-dosanya, sungguh engkau telah apa? Menghinakan dia dan juga menjelek-jelekkan dia. Maksudnya menjelekkan dia dan menghinakan dia. Rendah, merendahkan dia. Karena posisinya di neraka. Hina dan jelek dan rendah. Wa ma lil mudnibina dzalimi li anfusihim. Maka tidak ada bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang zalim mendzalimi terhadap diri mereka, min ahadin, seorang pun, yadfa'u anhum iqaballahi yaumil qiyamah. Tidak ada seorang pun yang bisa apa? Menolak nan azab hukuman Allah taala untuk mereka dari kiamat. Enggak ada. Apa maksudnya ya? Tidak ada dari kalangan orang zalim atau orang-orang yang berbuat dosa, manakala Allah taala menetapkan hukuman maksudnya ya, di hari kiamat kelak enggak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Yang bisa menolak hanya Allah taala. Paham ya? Oleh karena itu barakallahu fikum sahibul kabirah, pelaku dosa besar di akhirat bagaimana? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah telah menghendaki mengampuni, diampuni. Jika Allah telah menghendaki mengadab, akan diadab sesuai dengan kadar dosanya. Mohon insyaallah ya. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum. Qala Allah taala ayat yang ke-193, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan atau orang yang menyeru mengajak untuk beriman agar kita semuanya apa? Menyeru dan juga barakallahu fikum, kami mendengar seruan untuk mengajak beriman, an aminu birabbikum, berimanlah kalian kepada Rabb kalian, fa amanna, kemudian kami pun beriman, rabbana, wahai Rabb kami, faghfir lana, ampunilah dosa kami, dzunubana, dosa kami ampunilah, wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan juga hapuskanlah, gugurkanlah dosa-dosa kecil kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ini permintaan yang bagus. Jadi kalau kita meminta kepada Allah Ta'ala agar diwafatkan bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang terpuji. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena apa? Karena manakala Allah Ta'ala berikan kita umur yang panjang, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi baik juga apa? Amalannya. Bukan panjang umurnya tapi jelek amalannya. Nah, wal'iyadzubillah ya. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah, ya Rabbana, innana sami'na munadiyan huwa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang mengajak dan menyeru, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yunadin nas, yang dia menyeru mengajak manusia, litasdiqi bika, untuk membenarkanmu, beriman denganmu, wal iqrar biwahdaniyatika, dan juga untuk mengakui na barakallahu fikum keesaanmu, wal amal bisyari'ik, dan untuk beramal dengan syariatmu, faajibna da'watah, naam, wasaddaqna risalatah, naam, faajabna da'watah, wasaddaqna risalatah. Akhirnya kami pun memenuhi panggilannya, memenuhi dakwahnya, dan membenarkan risalahnya. Faghfir lana dhunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wastur 'uyubana, dan tutupilah aib-aib kami, cacat-cacat kami. Ini penting sekali. Jadi kalau kita pernah berbuat kejelekan, minta agar apa, Allah Ta'ala tidak bongkar kejelekan tersebut. Karena kalau sudah terbongkar, orang tahu. Nah, ini termasuk dalil agar apa? Agar kita berhati-hati. Kalau cerita, ngobrol dengan orang lain, jangan menceritakan, mengkisahkan kejadian-kejadian jelek atau maksiat yang dulu pernah dia lakukan. Paham ya? Karena sudah tutup-tutupin, orang enggak tahu kalau dia pernah berbuat dosa. Orang enggak tahu kalau dia pernah minum khamr. Orang enggak tahu kalau dia pernah berjudi. Tapi dia sendiri bongkar. Namanya apa tadi? Al-mujaharah. Hati-hati itu ya, mujaharah itu haram. Yang Rasulullah mengatakan, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Sesungguhnya setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang mujahirin. Bukan muhajirin lain lagi ya. Mujahirin. Mujaharah. Mujaharah itu dia terang-terangan beberkan kejahatan yang dulu pernah dia lakukan di hadapan orang. Akhirnya orang tahu. Dulu anak itu mantan preman. Contohnya. Paham ya? Dia senang, bangga dengan itu. Dulu anak kalau kelahi itu gak pernah ngajak teman. Sendiri pun lawan 10 orang menang. Contohnya. Itu gak bagus. Kenapa? Perkara-perkara maksiat yang dulu dia lakukan jangan dibeberkan. Sudah ditutup-tutupin sudah. Paham itu ya? Itu namanya mujaharah. Mujaharah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dulu kalau kita ini kalau cuma ngerampok sehari 100 ribu itu kurang. Sehari paling minim 1 M. Oh, kaya sekali dia. Ya? Mantan perampok kelas kakap. Allah musta'an. Yang jelas apa? Perkara-perkara maksiat yang dulu pernah dilakukan jangan dibangga-banggakan. Jangan disebutkan di hadapan orang-orang. Karena orang awalnya enggak tahu kan? Akhirnya dia tahu gitu loh. Paham ya? Sudah ditutup-tutupin oleh Allah Ta'ala tapi malah dia bongkar sendiri. Ini namanya mujaharah. Hati-hati ya. Mujaharah, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Semua umatku diampuni kecuali mujahirin. Al-mujahirin itu yang bagaimana? Disebutkan sambungan hadisnya, yaitu orang yang malam hari dia melakukan suatu kemaksiatan, pagi harinya dia sendiri yang bongkar. Tadi malam anak ngerampok, gak dapat berapa? Dapat 1 M. Wah. Dia malah sebut-sebutkan kepada orang lain. Orang lain jadi tahu. Padahal udah tutup-tutupin kalau dia tobat. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi, gak perlu kita mengungkit-ungkit masa lalu yang kelam. Masa lalu yang curam. Paham ya? Masa lalu yang jelek, jangan. Sudah, berlalu sudah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ini. Wastur 'uyubana, dan tutupilah aib-aib kami, wa alhiqna bis-shalihin, dan ikutkanlah kami dengan orang-orang saleh, meninggal di atas apa? Di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala ayat yang ke-194 dari surat Al-Imran, Rabbana Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, datangkanlah kepada kami apa yang Engkau telah janjikan kepada rasul-rasulmu berupa pertolongan dan juga kekuasaan yang menetap. Wa la tukhzina yawmal qiyamah, dan jangan Engkau hinakan kami dari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak pernah menyelisih janji. Allah Ta'ala enggak pernah menyelisih janjinya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atabahumullah, ya Rabbana a'tina ma wa'adtana 'ala al-sinati rusulika min nasrin wa tamkinin wa tawfiqin wa hidayatin. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang Engkau telah janjikan melalui lisan para rasulmu berupa pertolongan dan juga na barakallahu fiikum kemapanan, kekuasaan dan serta taufik dan hidayah. Wala tafdahna bidunubina yawmal qiyamah, dan jangan Engkau membuat kami hina dengan sebab dosa-dosa kami. Jangan Engkau hinakan kami dengan sebab dosa-dosa kami dari kiamat. Fa innaka karimun, karena sesungguhnya Engkau Zat yang maha mulia, yang maha terpuji, yang maha dermawan. La tukhlif, nam la tukhlifu wa'dan wa'adta bihi ibadak, yang mana Engkau adalah Zat yang tidak pernah menyelisih satu janji pun yang telah Engkau janjikan kepada hamba-hambamu. Syahidnya barakallahu fikum hamdakumullah, mulai dari nah barakallahu fikum ayat yang ke-192 sampai 194 ini doa-doa yang sangat bagus sekali. Doa-doa yang sangat bagus sekali, yang tentunya kita berupaya semaksimal mungkin nah meminta kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari api neraka, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat nah barakallahu fikum enam kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya ada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harapkan. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.